Bismillah, alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahabihi wa man wala ma ba'd. Dalam hari ini seperti biasa malam Kamis kita melanjutkan membaca Kitabul Ilmi karya Syekh Saleh, karya Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah. Kita masih pada pembahasan tentang hal-hal yang harus dijauhi, harus diwaspadai, kesalahan-kesalahan yang harus, yang wajib diwaspadai, yang wajib dijauhi oleh para penuntut ilmu, yaitu at-ta'assub li madahibi wal ara, bersikap fanatik terhadap madhab dan terhadap ara, pendapat-pendapat. Nah, kita telah membaca sebagian penjelasannya. Terakhir yang kita baca adalah mengambil sikap, ya, mengambil prinsip man laysa ma'i fa huwa alayya, barang siapa tidak bersamaku maka dia musuhku. Ini termasuk bentuk fanatik yang tercela. Barang siapa tidak bersamaku, tidak sependapat denganku, ya, maka dia adalah musuh. Ini adalah mabda khabith. Mabda khabith, prinsip yang buruk. Kenapa khabith? Alasannya kata Syekh, li'anna hunaka wasatan baina an yakuna laka aw alayka, karena di sana ada orang yang wasatan, berdiri di pertengahan antara kamu dengan musuhmu. Nah, ada orang-orang yang bukan temanmu, bukan musuhmu, jika prinsipnya seperti itu. Ya. Sementara kita dianjurkan untuk saling bersaudara, saling menolong antara saudara seiman, seislam. Jadi jangan jadikan ini sebagai suatu prinsip man laysa ma'i fa huwa alayya, berarti siapa tidak bersamaku maka dia musuhku. Wa idza kana 'alayka bil haqqi, dan apabila yang menjadi musuhmu itu berada di atas al-haq, falyakun 'alayka, jika prinsipnya seperti tadi di atas, dia akan tetap menjadi lawanmu, dia tetap akan menjadi musuhmu walaupun dia di atas al-haq. Ini menunjukkan khabithnya mabda ini, buruknya prinsip ini, prinsip yang batil. Seandainya orang tersebut yang engkau jadikan musuh, engkau telah bersikap kepadanya, tattakhidh lahu mawqifan, kamu mengambil sikap terhadapnya. Seandainya dia berada di atas al-haq, kata Syekh, falyakun 'alayka, dia tetap akan menjadi musuhmu. Nah, ini prinsip ya batil. Wa huwa fil haqiqati ma'aka, dalam keadaan hakikatnya dia adalah seorang teman. Dia adalah saudara sesama muslim. Dipahami? Jadi jangan jadikan ini sebagai suatu prinsip, karena ini termasuk bentuk ta'assub fanatik yang tercela. Ta'assub al-madhmum. Itu secara tinjauan, ya, sisi pandang secara logika. Nah, dan di sana ada dalil yang menunjukkan hadisnya mabda ini, prinsip ini. Syekh menyebutkan dalilnya, hadis Anas riwayat Bukhari dan Muslim. Kata beliau rahimahullah, li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, unsur akhaka zaliman au mazluman, tolonglah saudaramu zaliman au mazluman, baik dia zalim maupun dia dizalimi. Nah, ucapan tadi man laysa ma'i fahuwa alayya sangat bertentangan, kontradiktif dengan kandungan hadis Anas ini. Ya. Ucapan tadi prinsipnya bagaimana? Jika tidak bersama saya, maka saya tidak akan menolongnya. Dia musuh saya selama dia tidak bersama saya. Ini bertentangan dengan hadis unsur akhaka zaliman au mazluman, tolonglah saudaramu zaliman, baik dia zalim atau dia dizalimi. Seseorang yang sudah kita jadikan sebagai musuh, kita sikapi dia sebagai seorang musuh, bagaimana kita bisa menolong ya? Iya. Tidak bisa. Karena tabiat musuh itu kita biarkan dia. Nah, tabiat musuh adalah kita memusuhinya, ya, menjauhinya, menelantarkan dia, membiarkan dia, tidak akan menolongnya jika kesusahan dan seterusnya. Dari konsekuensi lawazim al-adu, konsekuensi-konsekuensi musuh, sangat bertentangan dengan hadis yang memerintahkan, menganjurkan agar kita menolong saudara kita, baik dia zalim maupun mazlum, didzalimi. Mendengar hadis ini, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, hadal mazlum, wahai Rasulullah, menolong orang yang dizalimi ini perkaranya jelas. Nah, tetapi bagaimana cara menolong orang yang zalim? Kaifa nasrul zalim? Bagaimana cara menolong orang yang zalim? Syekh selanjutnya mengatakan pada kita, "Nasrul zalim an tamna'ahu min adh-dhulmi." Nah, ini diucapkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, menolong orang yang zalim adalah caranya adalah melarangnya, mencegahnya melakukan kezaliman. Jadi takbir Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, ungkapan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini menunjukkan bahwa seseorang itu harus memperbaiki niatnya. Ya, memperbaiki niatnya dalam menyikapi orang yang melakukan kezaliman, bukan untuk melampiaskan amarah, melampiaskan ketidaksukaan kepada orang yang zalim, tidak, tetapi niatnya menolong dia. Karena orang yang mencegah kezaliman, orang yang melarang orang lain dari melakukan kezaliman, itu niatnya bermacam-macam. Niatnya bermacam-macam. Niatnya berbeda-beda. Caranya juga berbeda-beda, bermacam-macam. Niatkanlah menolong orang yang zalim itu. Nah, niatkan itu sebagai bentuk apa? Kecintaan kita kepada saudara kita yang sedang diuji dengan kedolimannya. La yuhibbu ahadukum hatta yuhibba li akhihi wa yuhibbu nafsi. Itu motivasinya. Mencintai untuk diri kita, apa yang kita cintai untuk saudara kita. Kita mencintai diri kita tidak melakukan kedoliman, maka kita juga mencintai hal tersebut untuk saudara kita. Jadi bukan cari masalah. Bukan cari masalah, bukan membuka perdebatan, bukan ini, bukan itu. Nah, bagaimana contohnya? Contohnya, kita bacakan saja ya. Ini penting karena ada kaitannya dengan apa yang kita alami, khususnya di sekitar ma'had, kehidupan bertetangga antara satu dengan yang lain. Nah, muamalah kita, interaksi kita antara tetangga-tetangga kita, ya, itu tidak lepas dari yang namanya kedzaliman. Tidak lepas dari yang namanya gangguan-gangguan. Baik itu gangguan berupa perbuatan atau ucapan, atau gangguan berupa perbuatan tidak langsung. Perbuatan tidak langsung seperti misalkan bukan dia yang mendzalimi, tapi apa yang dia pelihara misalkan, mengganggu orang lain, kan tidak langsung itu. Bukan dia yang melakukan langsung, tapi peliharaannya yang mengganggu tetangganya misalkan, ya. Nah, kita bacakan ya, kita nukil dari syarah Riyadhus Shalihin. Fa idza ra'aita syakhsan yadhlimu jarahu, jika engkau mendapati seorang menzalimi tetangganya. Nah, Syekh mencontohkan dengan tetangga. Yadhlimu jarahu bil isaah, menzalimi tetangganya dengan suatu kejelekan. Ya, berbuat jelek kepadanya, mengganggunya. Wa adam al-mubalati bihi, dan tidak memperhatikan tetangganya. Tidak peduli dengan tetangganya. Ini termasuk sikap yang tidak bagus. Tidak ada kepedulian kepada tetangga kita. Ya, yang diistilahkan dengan egois. Egois. Naam. Egois. Bahasa Arabnya egois apa? Asarah. Asarah. Asarah, mementingkan diri sendiri. Ini sifat tercela, madmum. Ada lawannya sifat terpuji, isar. Jadi asarah ini tercela, yang terpuji apa? Isar, mendahulukan orang lain. Wa yasiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Ya, sifatnya siapa itu? Allah memuji mereka dengan sifat itu. Kaum Ansar. Ithar. Ithar. Mendahulukan orang lain. Walaupun dia butuh. Tapi kalau Ashar, ini mementingkan diri sendiri. Egois. Nah, ini tadi yang dimaksud oleh Syekh di sini. Adamul mubalati bih. Ya. Tidak peduli dengan tetangganya. Nah, jika kita mendapati tetangga yang demikian, maka kewajiban kita ya adalah menolongnya. Menolong siapa? Menolong ini dan ini. Menolong tetangga yang zalim dan menolong tetangga yang dizalimi. Kedua-duanya ditolong. Ya, ingat tadi niatnya apa? Ingin menolong. Bukan ingin melampiaskan dendam yang selama ini disimpan. Bukan. Tetapi menolong supaya dapat pahala. Ya, itu yang diniatkan. Fatadhhabu ila adh-dhalimil jar. Maka engkau mendatangi tetangga yang zalim yang tidak menunaikan hak-hak tetangganya. Engkau menasihatinya, menjelaskan kepadanya bahwa berbuat buruk kepada tetangga akan mengakibatkan dosa dan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Engkau menjelaskan bahwa berbuat baik, sebaliknya berbuat baik kepada tetangga akan mendapatkan, mendatangkan pahala. Nah, ingat, kalau kita tidak bisa berbuat baik kepada tetangga kita, maka jangan memberikan gangguan, minimal itu. Ya, mankana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Ya, pada asalnya kita dihasung, dimotivasi, ditarghib oleh Nabi dan beliau mengaitkan ini dengan keimanan kita kepada akhirat, kepada Allah dan akhirat. Jadi akhlak itu jangan dipandang remeh. Itu erat kaitannya dengan iman kepada Allah dan akhirat. Hendaknya dia memuliakan tetangganya, berbuat baik kepada tetangganya, memberikan bantuan, memberikan materi, memberikan termasuk berikan nasihat non materi, bahkan kadang itu lebih berharga daripada materi yang kita berikan, makanan, minuman, buah-buahan, macam-macam, itu dianjurkan. Nah, kalau kita nggak bisa ini, kita nggak bisa dan tidak terbiasa misalkan, ya semoga Allah membiasakan kita semua melakukan kebaikan, itu harapannya. Tidak bisa, ya mungkin karena keterbatasan materi dia nggak bisa memberikan. Toyit, jangan memberikan kejelekan, isaah, tahan gangguan. Kalau tidak bisa memberikan manfaat, barakallahu fikum. Ya, jadi dijelaskan kepada dia pahala dibalik berbuat baik kepada tetangga, dosa jika berlaku zalim kepada tetangga, mengganggu tetangga. Nah. Dan ini dilakukan berulang-ulang, kata Syekh, wa tukarriru alaihi hatta yahdihillahu. Engkau terus menasihatinya hingga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepadanya. Nah. Dan ingat, nasihat itu nasihat iradatul khair lil ghair, menginginkan kebaikan untuk orang lain. Itu inti dan hakikat nasihat. Ya. Kalau misalkan kita singgung di majelis umum, di grup misalkan tersinggung, saya yang dimaksud ya. Jangan lakukan, datangi langsung empat mata. Dia akan merasa dinasihati daripada disinggung-singgung di grup misalkan. Ya. Ada sebagian orang istilahnya hassas. Hassas itu apa? Sensi. Sensitif. Ya. Disinggung di grup merasa saya ini yang dimaksudi. Karena cuma saya yang punya, saya yang memelihara, saya. Ah. Lebih baik langsung didatangi atau dijapri. Japri, ditelepon atau langsung didatangi itu lebih bagus. Lebih bermanfaat. Tukarrir, kata Syekh, tukarriran. Kamu terus mengulangnya. Nasihati dia hingga dia berhenti. Ya. Nah. Itu menolong orang yang zalim, menolong orang yang didolimi, jelas, ya. Kamu datang kepada orang yang didolimi, kamu katakan kepadanya, aku akan menasihati tetanggamu. Aku akan mengajak dia berbicara. Jika Allah berikan dia hidayah, dia berhenti dari kedolimannya, dari gangguannya, itulah yang diinginkan. Jika tidak, maka kabari aku jika dia belum berhenti. Jika dia tidak mau berhenti, hatta nakuna ana wa anta indal qadi, kita datang ke hakim. Wah, ini sudah melalui tahapan nasihat, ya. Maka diangkat perkaranya ke hakim, pihak yang berwenang yang ada di situ, qadi atau hakim, orang yang berwenang di situ, ya, yang dijadikan sebagai rujukan jika terjadi masalah. Pada asalnya kembali kepada apa, penguasa, ya, pemerintah, nama atau yang menggantikannya, ya, dalam suatu lingkungan masyarakat tertentu dijadikan sebagai rujukan untuk menyelesaikan masalah dan semua akan ridho dengan keputusannya. Nah, banyak contohnya disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam syarah Riyadhus Shalihin, tapi kita cukupkan dengan itu, ya. Semoga bermanfaat, ya, untuk kita. Naam. Jadi prinsip man laysa ma'i fahuwa alayya, mengambil sikap barang siapa tidak berjalan bersama saya maka dia bukan teman saya, dia musuh saya. Ini sangat bertentangan dengan hadis unsur akhaka zalima au madluma. Bagaimanapun kondisi saudara kita, baik dia zalim terlebih madlum, kita wajib menolongnya. Jangan dibiarkan, oh, kamu bukan sama saya, ya, saya mengambil sikap. Nah, ini bertentangan dengan hadis. Dan itu termasuk bentuk fanatik mengarah kepada hizbiyah. Makanya Syekh mengatakan setelahnya, fala hizbiyata fil Islam. Tidak boleh ada bentuk hizbiyah dalam Islam. Beliau di sini tidak menafikan, tetapi melarang. Jadi an-nafyu di sini, fala hizbiyata, ini nafi atau nahi? Yang belajar nahwu ini dibaca fala hizbiyata mansub. La-nya nafi atau nahia? Nafiah. Kalau nahiyah kan dijazm, ya. Nah, di sini beliau menafikan bukan berarti di tubuh kaum muslimin tidak ada hizbiyah. Karena faktanya, ya. Faktanya al-waqi', fakta yang ada, banyak hizbiyah, kelompok-kelompok hizbi dalam tubuh kaum muslimin. Jadi di sini penafian yang dimaksud, yang diinginkan dengan adalah pelarangan. Tidak boleh ada hizbiyah dalam Islam. Tidak boleh. Hizbiyah termasuk bentuk ta'assub, fanatik. Kenapa bisa muncul hizbiyah? Karena adanya, ya, karena bermula dari sikap fanatik, ta'assub. Ya. Adanya sikap fanatik, apalagi kalau dia fanatik keras, apapun yang diucapkan gurunya benar atau salah dia terima, bagaimanapun pemikiran gurunya benar atau salah dia akan membelanya mati-matian, fikrah tersebut, pemikiran tersebut. Ini sikap fanatik akan mengantarkan kepada hizbiyah yang mazmumah, tercela, yang dilarang. Lalu apa definisi hizbiyah? Tapi di sini kita akan menukil ucapan atau jawaban Syekh Rabi' hafizahullah taala. Ini ana nukil dari apa dari syariat, ya, dari syariat rekaman yang berjudul Rafu' Sitar, Rafu' As-Sitar. Rekaman ini ditranskrip, kemudian diupload di situs resmi Syekh Robi', Robi.net, ya. Judul rekamannya Rafu' Sitar, menyingkap penutup, ya, karena banyak orang-orang yang sebenarnya dia bukan salafi tetapi berlindung di balik baju salafi, bukan ahlus sunnah tetapi berlindung di balik baju ahlus sunnah, itu disingkap oleh Syekh Robi', ya, ditampakkan keaslian mereka. Nah, pada rekaman tersebut beliau ditanya, ma makna hizbiyah, apa makna hizbiyah itu, wa ma makna anna fulan indahu hizbiyah, dan apa makna fulan di sisinya ada hizbiyah, man humul hizbiyun, siapa mereka hizbiyun itu, dan seterusnya, ya. Nah, ini di situ tertulis tanggal 1 Maret 2014. Ya, wallahu a'lam apakah waktu diuploadnya atau waktu jalsah itu, ya, pertanyaan itu diajukan kepada Syekh. Yang jelas 2014, berarti sekarang berapa tahun yang lalu? 9 tahun yang lalu. 9 tahun yang lalu. Ya. Kata beliau menjawab, kullu man khalafa manhajan nabiyyi wa sunnatihi fa huwa min ahzab ad-dullal. Setiap orang yang menyelisihi manhaj Nabi dan sunnahnya, maka dia termasuk hizbi yang sesat. Kullu man khalafa manhajan nabiyyi. Setiap orang yang menyelisihi manhaj Nabi wa sunnatihi dan menyelisihi sunnahnya, fahuwa, maka dia min ahzabid dullali, termasuk di antara hizbi yang sesat. Nah, jadi ini debitnya, ini kriterianya untuk mengenal hizbiyah dan siapa itu hizbi. Siapa saja yang menyelisihi manhaj Nabi, mau dia kiai, ya, mau dia ustad, mau dia habib yang mengaku zuriyah keturunan Nabi, kalau dia menyelisihi manhaj dan sunnah Nabi, maka dia hizbi. Wa indahu hizbiyah, di sisinya ada hizbiyah. Yes. Wal hizbiyah itu, lanjut kata Syekh, kita bacakan saja, ya, redaksinya. Wal hizbiyah itu laisa laha syurut. Yang namanya hizbiyah itu tidak memiliki syarat-syarat. Tidak ada ketentuan-ketentuan khususnya. Tidak ada. Ya. Karena sebagian orang memahami nanti dikatakan hizbi kalau dia terkoordinir berorganisasi. Tidak. Tidak harus dia berupa organisasi. Tidak dipersyaratkan hizbiyah itu bentuknya organisasi yang terkoordinir, ada ketuanya, ketua umum, ada wakil, ada sekretaris, ada anggota, ada apalagi namanya, pengurus pusat, ada pengurus cabang, macam-macam, terorganisasi. Itu bukan syarat. Walaupun tidak punya organisasi, tetapi ya pemikirannya fanatik terhadap suatu pemikiran tertentu, itu hizbiyah. Fanatik terhadap pemikiran tertentu yang menyelisihi Alkitab was sunnah. Nah. Jadi tidak dipersyaratkan ada organisasi. Apa dalilnya? Allah Subhanahu wa taala menamakan umat-umat terdahulu ahzaban, hizbi-hizbi. Ya. Allah dalam Al-Quran menamakan orang-orang Quraisy ketika mereka tajamma'u berkumpul dan bergabung. Bergabung ya, membuat koalisi dengan kelompok-kelompok yang lain. Allah namakan apa? Ahzaban. Kita mengenal dalam Al-Quran ada surah Al-Ahzab. Al-Ahzab jamak dari Hizbun. Ya. Jadi ingat, ingat saja surah Al-Ahzab, maka kita bisa beristimbat, beristidlal darinya bahwa hizbi tidak dipersyaratkan ada organisasi. Karena zaman itu tidak ada organisasi. Apa ada organisasi zaman-zaman dulu? Di umat-umat sebelumnya. Al-Maudiyah. Tidak ada. Organisasi itu zaman modern. Tidak ada organisasi itu. Tapi Allah namakan mereka hizbi. Ya. Orang-orang Quraisy mengenal organisasi yang dikenal di zaman sekarang? Tidak ada. Nah, Allah namakan mereka Ahzab, Al-Ahzab. Jadi, beliau mempertegas apa? Falaysa min syartil hizbi an yakuna munazzaman. Bukan termasuk syarat hizbi dia terorganisir, yakni berorganisasi dalam bentuk suatu organisasi. Lalu bagaimana jika berorganisasi tambah parah? Ya, ada satu pemikiran yang menyelisih Al-Quran dan As-Sunnah, dibela mati-matian, sikap loyal dan baroknya, lalu awal baroknya dibangun di atas pemikiran yang menyelisih kitab dan sunnah itu. Kemudian ditambah lagi dengan terorganisir, diatur sedemikian rupa, ada organisasinya, tambah parah, kata Syekh. Fa idza nadzama hadzal hizb zada su'an. Ya, fa idza nadzama hadzal hizb zada su'an. Apabila hizbi ini diorganisasikan, terorganisir, ya, dibentuk menjadi suatu organisasi, maka semakin bertambah keburukannya. Jadi hakikat hizbi itu apa? Hakikat hizbi ya, kata beliau, fata'assubu li fikrin muayyanin. Maka sikap fanatik terhadap suatu pemikiran tertentu, yukhalifu kitab Allah wa sunnah ar-rasul, menyelisihi Al-Quran dan sunnah ar-rasul, wal muwala wal muada alai, sikap al wala wal bara, loyal dan benci ya, dibangun di atasnya, hada tahazzubun, inilah bentuk apa, hizbiyah. Naam, walau lam yunazzam, walaupun tidak dibuat organisasi. Ya. Apa dalilnya tidak dipersyaratkan organisasi? Sudah disinggung tadi, beliau menyebutkan setelahnya ya, lebih jelas, al-kufar ladzina kan yuharibuna ar-rasul, orang-orang kafir yang dahulu memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana indahum at-tanzim al-mawjudul an. Mereka tidak memiliki organisasi yang ada di zaman sekarang. Wa ma dzalika atlaqallahu alaihim ahzaban, tetapi bersamaan dengan itu Allah menyebut mereka ahzab. Kaif mereka disebut hizbiyah? Indahum hizbiyah, mereka disebut hizbiyun. Li'annahum tahazzabu lil batil wa harabu al haq. Karena mereka tahazzabu lil batil, ya, fanatik terhadap kebatilan dan memerangi kebenaran. Itu hakikat hizbiyah. Dalilnya kadzabat qablahum qaum nuhin wal ahzabu. Coba. Kadzabat qablahum qaum nuhin dan wal ahzabu min ba'dihim. Itu dalilnya. Ya. telah melakukan takdzib, ya, orang-orang sebelum mereka, kaum Nuh dan Al-Ahzab, hizbi-hizbi. Siapa itu? Al-Umam Al-Madiyah Al-Kafarah, umat-umat terdahulu yang kafir menentang dakwah para nabi dan rasul. Allah namakan mereka apa? Wal-Ahzab. Allah namakan mereka sebagai hizbi. Sammahum ahzaban, amilu ahzab. Ya. Naam. Allah menamakan mereka sebagai hizbi. Jadi bukan termasuk syarat hizbi apa? Ada organisasinya. Walaupun tidak berorganisasi. Idza amana bi fikrah batila, jika dia mempercayai suatu pemikiran batil, wa khasama min ajliha, dan dia, ya, khasama wajadala, berusaha membelanya, wala, membangun sikap loyal dan sikap permusuhan di atasnya, inilah hizbi, walaupun tidak ada organisasinya. Nah, dipahami? Kita kembali ke ucapan Al-Syeikh Al-Utsaimin rahimahullah pada kitab Fala hizbiyata fil Islam. Masdar tadi, masdar ucapan Syekh Rabi tadi apa? Syariut bi'unwan, syariutun bi'unwan, kaset yang rekaman yang berjudul Raf'u sitar, Raf'u as-sitar. Nah, قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ولهذا لما ظهرت الأحزاب في المسلمين, dan karena inilah tatkala ظهرت, bermunculan, ya, الأحزاب, hizbi-hizbi, golongan-golongan, kelompok-kelompok, fil muslimin, di tengah kaum muslimin, وتنوعت الطرق, dan jalan-jalan itu bermacam-macam, jalan yang ditempuh, jalan metode beragama yang ditempuh itu bermacam-macam, ya, berbeda-beda. Matafarraqat al-ummatu, dan umat menjadi bertafarruq, ya, berpecah belah. Nasara ba'duhum yudallilu ba'dhan, sehingga sebagian mereka menyesatkan sebagian yang lain. Ya, al-khawarij menyesatkan siapa? Rafidah, Rafidah sebaliknya menyesatkan khawarij. Siapa lagi? Qadariyah menyesatkan Jabariyah, Jabariyah menyesatkan Qadariyah, dan seterusnya. Nasara ba'duhum yudallilu ba'dhan wa ya'kulu lahma akhihi maitan, dan memakan daging saudaranya, maitan, bangkai daging saudaranya. Lahma akhihi maitan, maitan apa ya i'rabnya? Tamyiz dari laham, ya. Jadi memakan bangkai daging saudaranya, ya, memakan daging bangkai, daging bangkai saudaranya. Nah, dagingnya dalam bentuk, dalam bentuk apa? Dalam bentuk bangkai. Ya, ya'kulu lahma akhihi maitan. Dalam surah Al-Hujurat, ya, bagaimana bunyinya? Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuhu, tentu kalian membencinya. Oleh karena itu janganlah kalian lakukan. Naam. Walahiqahum al-fashalu, dan mereka ditimpa oleh kegagalan. Ya. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana kata Allah dalam surah Al-Anfal ayat 46, wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum, janganlah kalian berselisih. Jangan kalian berselisih. Fatafshalu, yang akan membuat kalian gagal. Wa tadhhaba rihukum, dan akan pergi rih kalian. Rih itu kalau diterjemahkan angin, ya. Apa maksudnya? Sahib Zad Al-Masir, siapa? Ibnul Jauzi rahimahullah menukil 4 aqwal, 4 pendapat ahli tafsir tentang makna watadhabari hukum, angin kalian akan pergi. Jadi di sini maksudnya apa? Pendapat yang pertama itu dinukil dari Abu Saleh, ya, diucapkan oleh Abu Saleh dari Ibnu Abbas, maknanya adalah kekuatan kalian, syiddatukum wa quwwatukum. Pendapat yang kedua mengatakan nasrukum, kalian tidak akan ditolong. Nasrukum ini diucapkan oleh Mujahid dan Qatadah. Rih artinya nasrukum. Rihukum yakni nasrukum. Qalahu Mujahid wa Qatadah. Wa salif yang ketiga, tataqatta'u daulatukum. Ya. Tataqatta'u daulatukum, daulah kalian akan tercabik-cabik. Ya. Kekuatan, kekuasaan, kekuasaan kalian akan tercabik-cabik. Yang keempat, tayyib, yang ketiga ini qalahu Abu Ubaidah. Qalahu Abu Ubaidah. Rabi yang keempat, annaha rihun haqiqatun. Dapat yang keempat mengatakan rih hukum adalah rih. Rih, angin secara hakikat. Nah, angin secara hakikat. Ya. Angin secara hakikat. Baik. Lidzalika, kalau kita kaitkan dengan konteks, maka tentu lebih sesuai dengan pendapat yang pertama, ya, yaitu kekuatan kalian menjadi hilang. Lidzalika najidu ba'd thullabil ilm, kita selesaikan ya, tinggal beberapa baris. Karena itulah kita mendapati sebagian penuntut ilmu yakunu inda syaikhin minal masyaikh, dia berada di sisi salah seorang guru, salah seorang masyaikh belajar, ya. Antasiru li hadha asy-syekh bil haqq, dia akan menolong syekh ini bil haqq wal batil, baik dengan cara yang hak maupun dengan cara yang batil. Nah, yu'adi man siwahu, dan dia akan memusuhi orang-orang selainnya. Wa yudalliluhu wa yubaddi'uhu, dia akan menyesatkannya dan menghukuminya mubtadi'. Selain syekhnya sesat, selain gurunya menyimpang, ya. Wa yara anna syekhahu huwal alimul muslih, dan dia memandang bahwa syekhnya, hanya syekhnya lah alim yang muslih, yang melakukan perbaikan. Wa man siwahu, dan selainnya, orang-orang selain syekhnya, imma jahilun aw mufsid, kalau bukan jahil maka orang yang membuat fasad, kerusakan. Wa hadza ghalatun kabirun, sikap sebagian tulab al-ilm seperti ini adalah kesalahan yang besar. Bal yajibu akhdhu qawli man wafaqa qawlihi, bal yajibu akhdha qawli, bahkan sikap yang benar apa? Wajib mengambil ucapan man wafaqa qawlahu, man wafaqa qawluhu al-kitaba was-sunnah, orang yang ucapannya mencocoki Al-Quran dan As-Sunnah. Wa qawla ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mencocoki ucapan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini akhir dari pembahasan at-ta'assub bil madahib, at-ta'assub lil madahib wal ara'. Naam, naktafi bihadha al-qadar. Ilahuna subhanakallahumma wa bihamdika.